Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab fikih ta'amul baina zaujain karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Kita masih di hadis tentang boikot Nabi terhadap istri-istrinya selama satu bulan lamanya, dan satu bulan ketika itu 29 hari. Ya, mengingat di fikih ta'amul tidak disampaikan fawaid-fawaid selain satu hal saja, yaitu dalil menunjukkan adanya adanya emosi, adanya marah dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah sampai memboikot istrinya, tidak mau ketemu istrinya selama satu bulan. Maka kandungan yang lain ingin saya bacakan dari Fathul Bari. Ya, di antara kandungan hadis ini adalah soalul alim an ba'di umuri ahlihi. Ini bertanya kepada orang yang berilmu tentang sebagian hal-hal yang berkaitan dengan keluarganya. Dalam hal ini pertanyaan Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab terkait anaknya. Ini terkait masalah Hafsah. Idza kana fi dzalika sunnatun tunqalu wa mas'alatun tuhfadhu. Jika dengan bertanya ini, meskipun ini boleh jadi adalah urusan privat, cenderung urusan rumah tangga, urusan keluarga, namun di sini terdapat pelajaran yang bisa dipetik, ada dalil yang bisa didapatkan, maka satu hal yang diperbolehkan. Kemudian di sini terdapat pelajaran tauqirul alim wa mahabbatuhu, menghormati orang yang berilmu. Di antara bentuk menghormatinya adalah hati-hati tentang istifsar, bertanya, menanyakan pada beliau hal-hal yang dikhawatirkan beliau ini akan berubah sikap manakala hal tersebut disebutkan atau ditanyakan. Oleh karena itu, sahabat Ibn Abbas untuk bertanya kepada Umar itu sampai setahun. Cari waktu yang pas, timing yang tepat, karena ini masalah sensitif, urusan keluarga. Oleh karena itu, maka pelajaran yang lain, taraqubul khalawatil alim, mencari waktu kesempatan di mana bisa empat mata dengan seorang yang berilmu, untuk menanyakan hal-hal yang seandainya kalau ditanyakan di depan banyak orang lain, maka dia akan mengingkari penanya. Maka dan ini saya kira tidak hanya berlaku untuk orang al-alim, bukan hanya orang yang berilmu, namun juga semua orang. Kalau kita mau klarifikasi, mau konfirmasi hal-hal yang sensi, hal-hal yang sensitif, maka harus cari waktu yang tepat, timing yang pas. Kemudian wafihi kandungan yang lain, anasyidat al-wata'ah ala nisa'i madmumun. Bahasanya memberikan tekanan kepada perempuan, kepada istri, memberi pembatasan yang sangat ketat, pada istri itu satu hal yang tercela. Sisi pendalilannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi siratil ansar fi nisaihim, lebih memilih untuk bersikap dengan membangun relasi rumah tangga itu dengan modelnya orang Ansar daripada model Quraisy. Sehingga istri Nabi pun usul, istri Nabi pun protes, bahkan minta kenaikan nafkah. Maka Nabi tidak membangun rumah tangganya dengan model model komunikasi ala Quraisy. Beliau lebih memilih model rumah tangga, relasi dan komunikasi dalam rumah tangga ala Ansar. Wa taraka sirata qaumihi, Nabi sendiri memilih untuk meninggalkan model komunikasi kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy. Kemudian wa fi ta'dib rajul ibnatahu, hadis ini dalil bolehnya seorang itu menegur anak perempuannya atau kerabatnya dengan kata-kata dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Ini sikap Umar kepada Hafsah, memarahi Hafsah. Fisya kul kisah ala wajiha wa ilam yas'al asail an dhalika idha kana fi dhalika maslahatun min ziyadati syarhin wa bayanin. Di sini dituntunkan orang yang memberikan jawaban itu memberikan jawaban lebih luas daripada apa yang diminta oleh si penanya. Ketika bahkan boleh jadi dengan membawakan kisah panjang, manakala hal tersebut bisa memperjelas apa yang ditanyakan. Aslinya pertanyaan Ibn Abbas kan cuma sederhana, siapa yang dimaksudkan? Sahot kulubukuma, kalian berdua dalam surat At-Tahrim itu siapa? Namun Umar ceritanya panjang lebar, ini menjawab lebih panjang daripada apa yang ditanyakan. Ya, kemudian dalam hadis ini, dalam kisah ini terdapat mahabbatu talib lil alim, penghormatan seorang murid kepada gurunya, kepada orang yang berilmu. Ya, wa tawadu'ul alim lahu, dan ketawaduan orang yang berilmu kepada muridnya dan bersabar atas pertanyaan muridnya meskipun itu adalah pertanyaan yang bersifat sensitif. Maka Umar pun melayani pertanyaan Ibn Abbas meskipun itu berkaitan dengan anaknya. Maka ini menunjukkan ketawaduan. Orang yang sombong enggak akan mau menerima pertanyaan semacam ini. Kemudian dalam riwayat ini terdapat dalil bolehnya gedor-gedor pintu. Idza lam yasma atau lam yusmi ad-dakhilu bi ghairi dzalik. Jika orang yang mau masuk ini tidaklah didengar dan diketahui keberadaannya kecuali dengan gedor-gedor pintu. Sisi pendalilannya perbuatan sahabat Ansar, tetangganya Umar, yang ketika dengar isu kalau Nabi menceraikan istri-istrinya, maka datang ke tempat Umar sambil gedor-gedor pintu. Kemudian dukhulul aba' alal banat walau kana bi ghairi idzni zauji, bolehnya seorang bapak istri itu menemui anaknya, anak perempuannya, tanpa minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Wa tanqib an ahwalihinna la siyama ma yata'allaq bil mutazawwijat. Wa tanqib dan mengorek-ngorek tentang keadaan anaknya berkaitan dengan suaminya, terutama berkaitan dengan ketika yang berkaitan dengan al-mutazawwijah, dengan perempuan yang sudah menikah. Wa fi husnul talatuf Ibnu Abbas wa siddati hirsi ala itila ala fununi tafsir. Di sini terdapat semangat antusias yang luar biasa dari Ibnu Abbas untuk mengetahui berbagai hal seputar Al-Quran, diantaranya adalah hal-hal yang mubaham, hal-hal yang tidak disebutkan secara gamblang oleh Al-Quran tentang siapakah pelakunya. Maka Ibnu Abbas pun semangat untuk mencari tahu. Dan wafihi talabu ulul isnad, di sini terdapat pelajaran tentang mencari sanad yang lebih tinggi, karena Ibnu Abbas tidak mencukupkan dengan bertanya kepada orang lain. Sebenarnya ya sahabat yang lain pun juga tahu, namun karena ada pelaku sejarahnya, maka dia ingin dengar langsung dari pelaku sejarahnya, dalam hal ini Umar. Ya, karena Ibnu Abbas tinggal selama satu tahun lamanya, mencari kesempatan bisa bersepi-sepi dengan Umar untuk ngambil pelajar langsung dari Umar, padahal mungkin dari Ibnu Abbas untuk mendapatkan hal tersebut dengan perantaraan orang-orang lain yang dia tidak sungkan untuk bertanya kepadanya. Wa fi hirsu sahaba ala talabil ilmi, di sini terdapat pelajaran tentang semangat luar biasa para sahabat dicontohkan oleh Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Ini dia rela sampai setahun nunggu kesempatan supaya bisa bertanya langsung kepada pelaku sejarah atau saksi sejarah. Atau semangat sahabat dalam menuntut ilmu ini diambil dari kisah Umar dan tetangganya yang mereka bergantian ablusan sehari kerja, sehari libur untuk ngaji. Maka Umar dan tetangganya, mereka ablusan sehari kerja, sehari libur. Liburnya bukan untuk dolan-dolan, namun untuk ngaji. Wa fihi anna talibal ilmi yaj'alu li nafsi waqtan yatafarahu fihi li amri ma'ashihi wa hali ahlihi. Di sini terdapat pelajaran bahasanya semangat menuntut ilmu bukan berarti penghalang untuk cari duit, untuk kerja. Contohlah Umar, kerja sehari dan libur sehari. Libur sehari untuk belajar, namun kerja tetap jalan. Maka maka semangat untuk menuntut ilmu bukan berarti tidak boleh jadikan alasan untuk enggak ngurusi dunia. Tidak boleh jadi alasan untuk tidak ngurusi dunia. Namun ketika tidak bertentangan enggak perlu dipertentangkan. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk kerja. Kalau yang tugasnya bukan tugas kerja, tugasnya kuliah, nah, maka ada waktu untuk ngaji dan seharusnya ada waktu untuk menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tugas akhir. Nggak kemudian waktunya habis, alasannya ngaji terus. Nggak, contohlah Umar. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk dunia. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk tugas akhir gitu. Harusnya demikian. Jangan jadikan ngaji alasan untuk tugas akhir yang enggak jadi-jadi, kan? Kemudian yang jadi salah ustadznya lagi, kan? Padahal ustadznya udah ngelikitik, sudah ngompor-ngompori, sudah ini. Namun ya ustadznya yang kena, kemudian komplain orang tuanya, kan? Alasannya semangat ngaji sekolahnya enggak selesai-selesai saat lo udah tak sindirin sudah, kan? Kan tugasnya ustaz udah nyindir, ini loh. Contohlah Umar, ya. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk dunia, ya. Nah, kemudian ustaznya tidak ngajar untuk menghabiskan waktu untuk ngaji, kan? Ya. Nah, ngajar untuk proporsional, ya. Contohlah Umar bin Khattab dan tetangganya seorang Ansar, ya. Ada berbagi waktu, ya. Jangan jadikan belajar agama sebagai alasan untuk menelantarkan perkara dunia. Wa fi al-bahsu fil ilmi fi turuq wal khulwat wa fi halil qu'ud wal masyi. Kemudian di sini terdapat bolehnya membahas ilmu ya, di jalan ya, karena Ibn Abbas ini tanyanya di jalan pulang dari haji ya, pulang maka di jalan itu bukan bukan alasan enggak kemudian enggak boleh diskusi masalah ilmu di jalan wal khulwat di tempat-tempat yang sepi saat duduk dan berjalan. Kemudian di sini itharul istijmar fil asfar wa ibqaul ma lil wudu. Di sini terdapat pelajaran lebih memilih untuk istijmar, istinja pakai batu ketika safar. Padahal Umar ini bawa air, namun airnya dia mau buang hajat, ya airnya dibawa oleh Ibnu Abbas, Umar buang hajat pakai batu. Kemudian istinjanya pakai batu. Setelah selesai istinja, wudu pakai air yang dibawa oleh Ibnu Abbas. Maka di sini musafir hendaknya mendahulukan istinja pakai istijmar yang boleh jadi lebih murah meriah, pakai tisu itu lebih murah meriah daripada aqua, kan? Sama-sama belinya tisu beli, aqua beli. Namun boleh jadi aqua ukuran sedang itu habis seketika. Nah, cuma untuk istinja, untuk kencing. Nah, ya, padahal tisu boleh jadi cukup 3-4-5 lembar. Ya. Maka boleh jadi bisa dikatakan biayanya lebih murah. Wa ibqal ma' lil wudu. Sedangkan air tetap disisakan untuk berwudu. Kemudian dalam hadis ini, dalam kisah ini terdapat jawaz dzikril amal as-salih li siyaqil hadis ala wajihi. Bolehnya menyebutkan amal soleh, menceritakan amal soleh untuk bisa menyampaikan hadis secara utuh. Dan menjelaskan waktu di mana dia mendapatkan hadis dan ilmu. Maka Ibn Abbas cerita kalau dia pulang haji, jalan bareng Umar, nyebut apa? Haji. Ya, maka namun nyebutnya ya nyebut datar saja, tidak kemudian mau umum, mau berbangga-bangga haji lo haji enggak. Ya cuma sekedar cerita saat saya haji dan pulang haji jalan bareng dengan Umar kemudian maka menceritakan amal soleh ya, dengan ya, tentu dengan dengan nada yang datar cuma untuk menyebutkan satu kisah itu secara utuh dan lengkap. Kemudian wa fi as-sabru 'ala zaujat wal irda min khitabihinna wa asafu amma yaqa minhunna min zalalin wa fi haqqil mar'i tunama yakunu min haqqillah ta'ala. Terdapat pelajaran tentang bersabar menghadapi istri dan bahasa istri, kata-kata istri yang nyelekit atau menyakitkan, memaafkan apa kesalahan yang mereka lakukan jika itu cuma berkaitan dengan hak suami dan tidak berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal. Ini diambil dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabar terhadap berbagai macam gangguan istrinya. Ada yang dibilang jangan cerita-cerita, malah cerita. Ada yang minta sampai istrinya kumpul semua minta kenaikan nafkah. Ini kan bahasa lainnya boleh jadi demo ini ya. Nah, dalam tanda kutip ya. Kan istri Nabi semuanya kumpul, Nabi dikelilingi semua istrinya, semuanya mengajukan permintaan yang sama, tuntutan yang sama, minta kenaikan nafkah. Namun ini berlaku jika itu berkaitan dengan hak suami. Lain halnya kalau itu masalahnya masalah maksiat. Kejelekan istri, gangguan istri itu maksiat. Dia enggak mau tutup aurat misalnya. Maka jangan sabar. Oh ya udah sabarlah. Nah, kecuali itu dalam rangka dakwah, dalam pengertian ya dulu mereka berkeluarga, membangun keluarga, istrinya tidak tutup aurat, kemudian suaminya dapat hidayah ya, dan hidayahnya pun berproses, maka juga bersabarlah untuk menunggu istrinya juga berproses. Tapi kalau kemudian ini sudah kenal tutup aurat, sudah wanita yang disiplin tutup aurat, kemudian seenaknya dan ceroboh, maka tentu ada sikap yang berbeda. Maka ada makomnya, konteksnya konteks dakwah, atau konteksnya konteks nahi mungkar. Dan pengertian ini orangnya dah ngerti kalau ini mungkar, nekat. Tentu ini bab yang berbeda. Kemudian bolehnya seorang penguasa ketika dia punya keinginan untuk bersendiri, dia memiliki ya, penjaga pintu gerbang yang menghalangi siapa saja yang mau masuk dan ketemu tanpa izinnya. Karena Nabi punya budak namanya siapa? Robah, yang bertugas untuk jaga ruangan Nabi. Tidak boleh ada yang masuk kecuali harus izin terlebih dahulu. Adapun di hadis yang lain yang mengatakan tentang seorang perempuan yang tidak sabar atas kematian anaknya, kemudian ditegur oleh Nabi, ya, kemudian karena dia tidak tahu kalau itu Nabi, maka berkata-kata yang tidak pada tempatnya, lalu kemudian dia pun minta maaf kepada Nabi dan datang ke rumah Nabi, dan di sana tidak ada yang jaga pintu. Maka ini kata Ibnu Hajar, mahmulan alal awqat allati yajlisu fihi linnas. Itu adalah tidak ada yang jaga pintu ini adalah untuk waktu-waktu yang memang disediakan untuk menerima masyarakat. Adapun waktu-waktu yang lain, waktu-waktu yang dia memerlukan untuk bersendirian, dan tentu sebagaimana orang rakyatnya punya hak untuk bersendiri, maka seorang penguasa juga perlu punya hak untuk bersendiri. Maka boleh adanya ada bawab, ada penjaga pintu yang mengatur siapa yang masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Ya, kemudian wafihi ana lil imam, boleh bagi penguasa untuk menutup diri, tidak menerima kawan-kawan dekat dan orang-orang dekatnya ketika terjadi satu permasalahan berkaitan dengan keluarganya. Dia menyendiri dengan tujuan hatta yadhaba ghaidhuhu, supaya hilang marahnya, sehingga ketika ketemu orang dia dalam keadaan wajah yang ceria ya, setelah marahnya itu hilang atau berkurang. Ya, meskipun boleh jadi kita katakan ini juga tidak hanya untuk al-imam, untuk penguasa, namun untuk suami secara umum ketika lagi jengkel sama istrinya, ya, maka satu hal yang boleh-boleh saja dia cari tempat yang sepi atau semacam itu, menyendiri dan tidak mau diganggu, tujuannya untuk mengurangi rasa jengkel, marah. Tujuannya apa? Karena pas lagi marah ini ketemu orangnya malah dimarah ya. Nah, maka ya supaya fresh dulu, nanti sehingga ketika ketemu orang tidak dalam keadaan jengkel dan marah. Kemudian dalam hadis ini ada pelajaran bahasanya diam terkadang itu lebih berkesan daripada bicara dan bahkan lebih baik dalam sebagian keadaan. Ini diambil dari karena Nabi alaihi salatu wasalam seandainya memerintahkan Umar memerintahkan budaknya untuk mengusir Umar, maka tidak boleh bagi Umar untuk kembali meminta izin. Fala masa kata maka tatkala Nabi cuma diam saja, maka Umar memahami bahasanya Nabi tidaklah ingin menolak Umar secara mutlak. Kemudian di sini terdapat pelajaran bahasanya seorang penjaga, security, satpam atau semacam itu, jika dia mengetahui tidak bahasanya tuannya atau majikannya tidak memberikan izin dengan semata-mata diam, maka janganlah dia mengizinkan. Ini ada yang ingin ketemu, nih bosnya cuma diem saja, maka itu bukan berarti setuju gitu. Terus kemudian dipersilahkan, namun diem dalam kondisi ini maknanya adalah berarti tidak diizinkan. Kemudian di sini disyariatkan minta izin kepada seseorang yang mau ditemui meskipun orang tersebut sendirian. Kan dimungkinkan dia dalam keadaan yang dia tidak suka kalau dilihat oleh orang. Nabi di kamar, di ruang itu sendirian. Namun Umar perlu minta izin untuk menemuinya. Maka syarat minta izin ketika ketemu orang tidak disyaratkan, tidak diharuskan ketika dia sedang bersama istrinya. Boleh jadi kita tahu dia cuma sendirian, itu juga tetap disyariatkan untuk meminta izin. Kemudian di sini bolehnya berulang-ulang minta izin bagi orang yang tidak diizinkan ketika dia berharap masih bisa mendapatkan izin. Namun ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Ini kemudian dalam di sini diambil pelajaran bahasanya semua kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dunia maka itu adalah bagian dari istijalin lahu min na'imil akhirah, adalah bagian dari nikmat akhirat yang disegerakan untuknya. Mungkin berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang kafir, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahasanya itu adalah kenikmatan yang disegerakan untuk mereka di dunia. Dan sebagian ulama kemudian mengambil dari istimbat dari hadis ini itharul fakri alal ghina, untuk mengatakan bahasanya miskin itu lebih utama daripada kaya. Namun kata At-Tabari rahimallahu taala, bimalam yasrifu fi wujuhi wa yufariku fi subulihi allati amarallahu biwad'ihi fiha. Kalau At-Tabari beliau mengatakan bahasanya miskin itu lebih afdol, lebih utama daripada kaya, kecuali untuk orang yang ketika dia kaya dia bisa membelanjakan hartanya di jalannya dan membagikannya di jalannya yang Allah perintahkan. Kalau artinya menurut At-Tabari, jika orang kaya tersebut demikian keadaannya, maka itu yang lebih utama. Namun jika tidak, kayanya itu cuma untuk berlapang-lapang dalam hal yang mubah, cuma untuk memperbanyak makan enak, untuk memperbanyak acara party-party, kumpul-kumpul, kemudian naktir-naktir dan seterusnya, maka itu tidak lebih utama. Maka kondisi al-fakr itu lebih utama, itu menurut At-Tabari. Tetapi kalau orang yang berharta ini hartanya dia bagi-bagikan untuk berbagai macam amal soleh dan kegiatan sosial, keagamaan, untuk mendukung dakwah, mendukung dan seterusnya, maka kondisi kayanya itu lebih utama daripada kondisi miskinnya. Dan tentang masalah pembahasan tentang masalah manakah yang lebih utama, miskin yang bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur, di sini dikatakan hiya mas'alatun ikhtalafa fiha salaf wal khalaf wa hiya tawilatu dhail. Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, pembahasan ilmiah dari tataran teoritis. Terdapat pembahasan ilmiah yang diperselisihkan oleh para ulama dari masa salaf dan khalaf, dan dia adalah pembahasan yang panjang, tawilul dhail, sangat panjang ekornya, artinya adu argumentasi antara satu dengan yang lain itu masing-masing alasannya banyak, ini alasannya begini, jawab begini, alasannya begini, jawab begini, ini alasannya begini, jawabannya begini, dan seterusnya. Dan kesimpulannya adalah sebagaimana perkataan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan, bahasanya manakah yang lebih mulia, miskin sabar ataukah kaya bersyukur. Jawabannya, manakah di antara mereka yang paling bertakwa. Inakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bertakwa dengan keadaannya, miskin bertakwa dengan sabarnya, si kaya bertakwa dengan syukurnya. Kualitas sabar sama kualitas syukurnya, gedean mana? Lebih berbobot yang mana? Maka yang menentukan bukan kaya dan miskinnya, namun takwanya di situ. Takwanya dia dengan kondisi miskinnya, dan takwanya dia dengan kondisi kayanya. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran lain yang menarik. Anal mara'a idza ra'a sahibahu mahmuman. Bahasanya seseorang itu jika melihat kawannya lagi sedih, lagi bete, lagi galau, ya, maka ustuhiba lahu ayu hadisahu bima yuzilu hammahu. Maka dianjurkan untuk cerita, cerita-cerita dengan kawannya tersebut, dengan cerita-cerita yang menghilangkan galaunya, menghilangkan sedihnya. Wa yutibu nafsahu, dan menyenangkan hatinya. Ini diambil dari perkataan Umar, la aqulanna syai'an yadhaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang membuat Nabi tertawa. Ya, ketika itu tentu Nabi marah, maka kemudian Umar menceritakan apa yang menyampaikan apa yang dia sampaikan sampai akhirnya Nabi bisa tertawa karena Umar tahu Nabi dalam kondisi marah. Oh ya, ini diambil dari perkataan Umar. Yang dia cerita-cerita wahai Nabi dulu ketika kita zaman di Mekah, perempuan tuh gak aneh-aneh, perempuan gak ada yang aneh-aneh, ngajak ngomong suaminya gak berani kecuali minta izin terlebih dahulu. Nah, setelah kita tiba di Madinah ini yang kemudian dan para perempuan kita pada berubah. Maka abad di situ kemudian disebutkan, maka Nabi pun tersenyum. Ya, maka di antara amal yang dianjurkan ustuhibba di sini dikatakan adalah ketika perhatian dengan kawan dia kok sikapnya tidak seperti biasanya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kok ini murung, nampak sedih dan seterusnya. Ya, maka kawan yang baik, kawan yang perhatian, ya, ya, itu hendaknya dia menghiburnya dengan menyampaikan hal-hal yang membuat dia lupa dengan kesedihannya. Dan dianjurkan bahasanya cerita tersebut adalah dengan meminta izin terlebih dahulu, jika ini berkaitan dengan jika yang diajak bicara adalah orang yang dimuliakan. Ini, orang yang dimuliakan. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, minta izin kepada Nabi, boleh tidak kemudian cerita-cerita yang lain. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil jawazil isti'anah, bolehnya minta bantuan orang lain dalam masalah berwudu untuk menuangkan air. Ini kembali ke depan, yaitu Umar, yaitu berwudu dalam bentuk dituangkan airnya oleh Ibnu Abbas. Ya. Dan hadis ini dalil bolehnya khidmatus sarir al-kabir, anak muda itu memberikan pelayanan kepada orang yang tua, ya, dan ini tidak kemudian bukanlah termasuk menindas hak-hak anak ini, kan? Karena Ibn Abbas ketika itu masih anak-anak, boleh jadi 15-an tahun, ya, atau kurang dari itu. Wa in kana asari asrafuna sabai minal kabir, meskipun anak tadi itu lebih mulia daripada orang yang dewasa. Kemudian wa fihi tajammulu bitsawab wal imamah inda liqa'il akabir. Di sini dituntunkan untuk tajammul, memakai pakaian yang rapi, pakaian yang baik. Ini, di antaranya kalau di masa silam bentuknya pakai surban. Inda liqa'il akabir, ketika mau bertemu dengan orang penting. Maka Umar ketika mendapatkan kabar ini tentang ya, Nabi menceraikan istrinya, maka dia menemui Nabi dengan wajah ma'athaubahu. Dia pakai semua pakaiannya, tidak sebagaimana pakaian rumahnya. Dia pergi ke tempat Nabi, tidak sebagaimana pakaian Umar ketika di rumah. Namun dia pakai pakaian-pakaian yang lain untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ketemu orang, hendaknya berpakaian yang lebih rapi, lebih baik daripada ketika di rumah. Dari sini kemudian dibolehkan mengingatkan orang yang bersumpah dengan sumpahnya jika dia melakukan sesuatu yang zahirnya dia adalah lupa dengan sumpahnya. Diambil dari Aisyah. Aisyah khawatir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa tentang kadar sumpahnya, tidak mau ketemu istrinya selama 1 bulan. Maka kemudian Aisyah pun mengingatkan Nabi, wahai Nabi, ini baru 29 hari. Maka Nabi menyampaikan, ya, kadang bulan itu 29 hari. Dan ini bulannya 29 hari. Kemudian maka hal ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahasanya sumpah Nabi untuk tidak ketemu istrinya selama 1 bulan itu bertepatan dengan disampaikan di awal bulan. Kemudian wafihi suknal hurfah dati durts, bolehnya tinggal di satu ruangan, satu kamar yang memiliki tangga untuk kesana. Maka boleh-boleh saja, ini cuma dalil tentang bolehnya kemudian tinggal di lantai atas, itu punya kamar di lantai 2, itu bukan satu hal yang tercela. Watikhadil khizanah li athathil bait wal amti'ah, bolehnya punya punya lemari untuk naruh barang-barang. Ini bukan satu kenikmatan dunia yang tercela. Wa fihi tanawwubu fi majlisil alim, di sini terdapat berganti-ganti untuk hadir ke pengajian. Idza lam tatayassar al muwadhafa ala hudurihi, jika orang itu tidak bisa rutin setiap hari hadir, li syaghilin syar'iyyin, karena kesibukan yang dibenarkan oleh syariat, min amrin diniyin aw dunyawiyyin, berkaitan kesibukan itu kesibukan karena faktor agama atau ke faktor dunia. Ini diambil dari, kembali ke depan, diambil dari kisah Umar dan tetangganya Ansar yang ini bolak-balik. Kemudian di sini kubulu khabaril wahid, dalil tentang berita satu orang itu diterima. Sisi pendalilannya Umar menerima berita yang cuma disampaikan oleh sahabat Ansar yang mengatakan kalau ini satu orang saja. Ini satu orang saja, maka berita untuk diterima tidak disyaratkan harus mutawatir penyampainya banyak orang. Ya, ketika penyampainya itu dirasa orang yang dipercaya, maka langsung kemudian diterima. Oleh karena itu kemudian ada aksi. Ini, kemudian pergi ke tempat Nabi. Meskipun yang menerima berita itu orang yang istimewa dan orang yang sumber beritanya adalah orang yang mafdulan, bukanlah orang yang istimewa. Tentu kalau dari sisi mana yang lebih mulia derajatnya, Umar ataukah tetangganya, Umar yang lebih mulia derajatnya. Maka di sini dalil riyatul kabir anisohir, bolehnya orang tua belajar dari anak muda, ngambil hadis dari anak muda. Maka tidak disyaratkan untuk ilmu itu harus dengan orang yang lebih tua usianya dan lebih, sehingga lebih istimewa. Boleh jadi kurang istimewa, namun dia menyampaikan ilmu, maka bisa diambil ilmunya. Kemudian di sini terdapat pelajaran yang menaik tentang masalah berita. Wa anal akhbar alati tusya'u walau kathura nakiluha illam yakun marju'a ila amrin hisyin min musyahadatin aw sama'in la tastalzimu as-sidqa. Bahasanya berita yang telah menjadi berita umum. Ini sudah berita umum. Semua orang tahu. Meskipun banyak pembawa berita yang menyampaikannya, manakala pembawa-pembawa berita tersebut tidaklah menceritakan sesuatu hal yang hissi, sesuatu hal yang indrawi, maka belum tentu benar. Oleh karena itu untuk bisa disebut mutawatir, untuk bisa disebut mutawatir itu bukan hanya banyaknya penyampai, banyaknya pembawa berita. Definisinya di ilmu hadis itu harus sumber beritanya adalah perkara indrawi. Sumber beritanya haruslah perkara indrawi. Indrawi itu artinya si pembawa berita mengatakan saya melihat. Kalau dalam hal ini masalah cerai, saya mendengar Nabi menceraikan istrinya. Saya dengar sendiri Nabi mengatakan kuceraikan semua istriku. Nah gitu. Kalau semua pembawa berita yang membawa berita kepada kita mengatakan saya mendengar, atau dia punya jalur ujungnya mengatakan saya mendengar Nabi mengatakan kucerai semua istriku. Ini ada jalur yang lain, sumbernya lain lagi mengatakan saya dengar sendiri dengan dua telingaku Nabi mengatakan saya ceraikan semua istriku. Kemudian nanti ada sumber yang lain, ada jalurnya, sumbernya yang berbeda lagi dan mengatakan sama. Nah, ini namanya mutawatir. Namanya mutawatir. Tapi kalau cuma berita dikutip, ya, kemudian semuanya mengatakan Nabi mencarikan istrinya. Nih, dengar sendiri enggak? Ada orang yang bilang itu sumbernya mendengar sendiri enggak? Nah, ya, ini namanya tidak mutawatir. Maka belum tentu benar. Yang benar itu ujung berita itu cuma boleh menggunakan dua kata, saya mendengar atau saya melihat. Saya mendengar sama saya melihat. Nah, kalau kita dapat 10 jalur, semua ujungnya orang yang beda-beda, misalnya kita dapat 10 jalur, ujungnya orang yang beda-beda, semuanya mengatakan saya mendengar, maka saya mendengar Nabi menceraikan istrinya, saya mendengar Nabi ngomong gini, saya ceraikan sama istri, sampai 10 orang, nah ini mutawatir. Atau saya melihat, misalnya sakit, saya melihat sendiri Nabi sakit. Yang lain mengatakan, saya melihat sendiri Nabi sakit. Yang lain mengatakan, saya lihat sendiri Nabi sakit. Nah, itu namanya, kemudian banyak, nah itu namanya mutawatir. Tapi kalau semuanya Nabi sakit, Anda tahu sendiri? Enggak, katanya. Sumber Anda kemudian lihat sendiri? Enggak. Ya, udah terkenal lah pokoknya Nabi itu sakit, lagi sakit. Itu tidak mutawatir. Itu tidak mutawatir. Nah, kalau itu tidak mutawatir, meskipun banyak yang cerita, dan yang cerita itu orang yang baik-baik. Ya, orang baik-baik, para sahabat loh. Ini yang cerita para sahabat. Ansar cerita demikian. Kemudian Umar ketika sampai di masjid ada 10 orang juga mengatakan demikian. Oh, itu kan sudah 11 orang. Di masjid ketemu 10, arwah itu. Menganggap saja itu 10, Ansar 1, 11. Namun ternyata semuanya itu tidak ada yang saya mendengar Nabi mengatakan demikian. Oh, Nabi mencarikan istrinya, cuma demikian. Maka jika berita itu bukan berita yang mutawatir, meskipun tersebar dan tersebar di kalangan orang-orang yang baik-baik, tidak jaminan kalau itu berita yang benar. Yang bisa dijamin itu berita yang benar manakala beritanya itu mutawatir. Dan syarat mutawatir, ujung pembawa berita, sumber berita itu mengatakan saya mendengar atau saya melihat. Ya, maka di sini terdapat pelajaran penting. Sebagian orang tidak bisa membedakan mana berita mutawatir dan tidak. Berita populis, berita tersebar, rahasia umum, itu berbeda dengan berita mutawatir. Ini tersebar, banyak yang mengutip, itu belum tentu mutawatir. Syarat mutawatir, ujung beritanya harus mengatakan, saya mendengar, saya melihat. Ya, kemudian di sini terdapat pelajaran bahasanya para sahabat, ya, bahasanya mereka memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengetahui keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai hal tentang Nabi jallat au qallat, baik itu hal-hal yang besar ataupun hal-hal yang kecil-kecil. Dan mereka perhatian dengan apa yang jadi perhatian Nabi. Oleh karena itu Ansar tadi, tetangganya Umar, mengatakan bahasanya tindakan Nabi yang tidak mau ketemu dengan istri-istrinya itu lebih besar daripada serangan Raja Ghassan dengan tentaranya ke Madinah. Kemudian disini terdapat pelajaran bahasanya marah dan sedih itu seringkali membawa seseorang untuk tidak bersikap tenang yang menjadi kebiasaannya. Di sini diambil dari kata-kata Umar, "Tsumma ghalabani ma'ajidu." Kemudian perasaan sedihku, perasaan khawatirku itu mengalahkanku sehingga dia tidak jenak, kata orang Jawa, tidak tenang untuk duduk. Maka ketika minta izin kok enggak diizinkan, duduk sebentar dan balik lagi. Maka itu satu hal yang wajar jika terjadi pada orang yang sedang marah atau sedang sedih. Kemudian wa fi sidatul faza' wal jaza' lil umuril muhammah. Kemudian bolehnya orang itu punya ketakutan yang luar biasa karena hal-hal penting. Maka Umar demikian takut, langsung kemudian bersegera untuk pakai baju dan seterusnya untuk cari tahu duduk perkara sebenarnya. Kemudian jawazu nadzaril insan ila nawahi baiti sahibihi wa ma fihi. Bolehnya orang itu lihat-lihat sekeliling rumah seseorang. Ketika orang itu bertamu, ya, boleh jadi lihat-lihat, oh di situ ada apa, di situ ada apa, lihat-lihat. Namun ini dengan syarat idza alima anahu la yakrah dzalika, jika dia tahu bahasanya kawannya itu tidak benci hal tersebut. Ini kok ada benda apa di pojok sana itu di lemari kemudian didatangi, apa sih? Nah, itu boleh-boleh saja kalau tahu. Namun tahu dan yakin tuan rumah itu no problem dengan hal tersebut. Ini kok mengamati. Tapi kalau dia mengetahui bahasanya tuan rumahnya tidak suka semacam itu, ya, maka jangan dilakukan. Kemudian wa fi karahatu sukhti nikmah wa ihtikari ma an'amallahu bih walau kana qalilan. Di sini kemudian terlarangnya tidak suka dengan nikmat dan meremehkan apa yang Allah berikan meskipun itu sedikit. Maka Nabi tidak suka dengan perkataan Umar yang mengatakan bahasanya orang Romawi, Raja Romawi Persia, mereka musyrik dalam keadaan mereka duniawinya demikian. Ada dinilai sebagai ungkapan tidak qanaah dengan nikmat yang ada. Wal istighfar min wuku'i dzalika. Di sini dituntunkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah ketika kita meremehkan nikmat yang Allah berikan. Merasa bahasanya nikmat yang Allah berikan itu sedikit, kurang. Maka ini adalah perbuatan yang patut kita untuk beristighfar karenanya. Wa talabul istighfar min ahli al-fadl. Di sini terdapat ini meminta doa kepada orang yang saleh. Karena Umar minta kepada Nabi agar Nabi berdoa untuk Umar. Kemudian wa itharil qanaah wa adami iltifat ila ma khusabi al-ghair min umri dunya al-faniyah. Kemudian di sini mengutamakan qanaah dan tidak mempedulikan keistimewaan atau hal yang dimiliki oleh orang lain jika itu berkaitan dengan perkara dunia. Dia ambil sikap Nabi tentang kemiskinannya dan kekayaan Raja Persia dan Romawi. Kemudian al-mu'aqaba ala sa'isri bima yaliku biman asya afsyaha, bolehnya memberikan hukuman, teguran kepada orang yang menyebarkan rahasia, tentu dengan hukuman yang sesuai dengan selayaknya bagi penyebar rahasia. Ini berkaitan dengan Hafsah yang menyebarkan rahasia, ya, maka Nabi memberikan hukuman dengan tidak mau berjumpa dengannya, bahkan dalam riwayat yang lain dengan mentalaknya, meskipun nanti kemudian dirujuk karena perintah Jibril. Dan di sini terdapat hukuman kepada orang yang menyebarkan rahasia. Ini sejumlah pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi membaiat istrinya selama 1 bulan lamanya dari Fathul Bari. Kemudian kita kembali ke fikih ta'amul. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, wa hadza aliyun amirul mu'minin, dan masalah kemudian adanya marah di dalam rumah tangga, kisah marah, ada cerita tentang marah, itu juga terjadi pada Ali radhiyallahu anhu amirul mu'minin, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn Aqwa, yang intinya Nabi berkata kepada pada saat perang Khaybar, la u'tiyan narayata, akan kuberikan bendera esok pagi seorang yang yuftahu ala yadaihi, Allah akan memberikan kemenangan melalui dirinya, dan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan bendera tersebut ternyata diberikan kepada Ali. Ya, maka Ali ternyata yughadibu, marah dengan salah satu sayyidat nisai ahlil jannah, pemimpin wanita surga, yaitu istrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhruju minal bait, dan Ali pun keluar dari rumah, pergi keluar rumah setelah marahnya kepada istrinya. Dia kemudian pergi ke masjid untuk tidur di masjid. Diriatkan oleh Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, in kanat ahabba asma'i aliyan ilaihi la Abu Turabin, sungguh ini panggilan yang paling disukai oleh Ali adalah panggilan Abu Turab. Wa in kana la yafrahu ayyuda biha, dan dia sangat gembira jika dipanggil dengannya. Kenapa? Wa masamahu Abu Turab ilan Nabi, karena tidak ada yang memberi panggilan Nabi panggilan Ali Abu Turab kecuali Nabi. Ghadaba yawman Fatimata, satu hari Ali marah dengan Fatimah. Fa khaja, maka dia pun keluar rumah. Fato ja'a ila jidar fil masjid, maka kemudian dia berbaring di dekat tembok masjid Nabi. Fajak Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'uhu, Nabi datang mengikutinya. Faqal, ya, maka ada yang mengatakan, menyampaikan pada Nabi bahasanya Ali dha mutaji'un, itu sedang tiduran di dekat tembok masjid. Maka Nabi datang, wamtala'a dhahruhu turoban, dan punggungnya Ali itu penuh dengan debu. Maka ja'ala Nabi SAW yamsahu turab, maka Nabi mulai mengusap debu dari punggung Ali dan mengatakan, ijlis ya abad turab, ya, dan duduklah wahai Abu Turab. Faidah dapat muskilatun baina zaujin wa zaujihi, maka jika dapat merangkak makna asalnya, menjalar adanya problem antara seorang suami dengan istrinya, maka menjadi kewajiban keduanya untuk ayat tadaroka, untuk memperbaiki diri. Bukan hanya kewajiban salah satu, dua-duanya, kalau terjadi emosi, kedua-duanya berupaya untuk memperbaiki diri. Hendaknya dua-duanya ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari setan, dan memperbaiki hubungan di antara keduanya. Wa yaghliqa dan alihima albawab, dan menggembok pintu-pintu sehingga menutupi keduanya dan menjulurkan tirai untuk menutupi keduanya. Artinya selesaikan berdua, jangan dibawa keluar, jangan dibawa keluar. Nah, jangan kemudian istri ngadu sama bapak dan ibunya, suami ngadu sama bapak ibunya. Wah, itu jadi perang keluarga. Makanya yang terjadi perang keluarga, perang dua keluarga. Wah, ini ngadu ke bapaknya, ini ngadu ke bapaknya, bapaknya ini terprotes pada bapaknya. Makanya yang terjadi perang Mahabharata, kan? Nah, maka namun tutuplah tirai, gemboklah pintu, perbaiki berdua, jadilah bersikap dewasa, jangan kekanak-kanakan, karena boleh jadi sudah umur 30-an juga masih kekanak-kanakan ya, kalau masalah ribut-ribut itu. Maka belajar untuk kemudian memperbaiki diri, tutup tirai, gembok pintu, jangan bawa masalah ini keluar, selesaikan baik-baik di dalam berdua. Fa idza ghadiba az-zawju, maka ketika suami itu marah atau infa'alat emosi zaujatu istri, maka hendaknya keduanya minta perlindungan pada Allah dan keduanya pergi salat dua rakaat. Jika yang marah itu dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jika marahnya dalam keadaan duduk, maka hendaklah berbaring. Jangan dibalik, malahnya berbaring kemudian duduk, makanya duduk malah berdiri, malahnya berdiri kemudian nempeleng, kan? Kalau tuntunan Nabi dibalik itu nanti kemudian jadi prahara. Namun ketika marah malah di sini dituntunkan nih, yuqabil ahadu ma'alal akhar, cium pasanganmu, cium pipinya. Cium keningnya, jangan kemudian malah tempeleng orangnya, enggak. Non cium orangnya. Wayu aniqahu, peluk dia. Wa tadir ilaihi, minta maaf kepadanya. Idza kana mukhti'an fi haqqihi, ketika dia clear, dia melakukan kesalahan berkaitan dengan hak pasangannya. Wal ya'fu wal yasfah, kemudian yang dimintai maaf ndaklah memaafkan dan memaafkan, liwajihi la, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah ketika istri itu marah, suami itu malah mendekati, meluk dari belakang, mencium dan itu. Bukan kemudian malah nyubit, kemudian marah sejak tadi belum hilang-hilang. Malah kemudian jadi prahara gitu. Namun ketika suaminya marah, makanya istri mendekat, malah mendekat. Kasih kemudian ciuman yang terindah. Itu malah nanti lain hasilnya. Kemudian dan ketika mendekat, kemudian ketika meluk, ketika nyium tadi sambil katakan minta maaf. Dan boleh jadi minta maaf ini pun meskipun kita merasa tidak bersalah. Jangan berat-berat untuk mengatakan si minta maaf, maafkan saya. Meskipun kita tidak merasa bersalah. Itu di antara kiat penting untuk kemudian supaya masalah ini selesai berdua, tidak sampai keluar kemana-mana. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.